Wajahmu ku pandang dengan gemar. Mengapa air mata selalu ada di pipi? Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menuju kehendak yang besar. Hatalah hatinya sebuah cerita. Bila kau yakin itu pasti akan berlalu. Sebuah cerita. Bila kau yakin itu pasti akan berlalu. Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menuju kehendak yang kuasa. Berikutnya saya akan bawakan sebuah lagu dari Mas Kelly.